وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah atau yad'uwa ghairahu, termasuk bentuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa kepada selain Allah azza wa jal. Telah kita baca dua ayat yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang larangan beristighatsah, meminta bantuan pada kondisi darurat, kondisi genting kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita baca ayat yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala فابتغوا عند الله الرزق surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala فابتغوا, maka carilah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rizki untuk kalian. Sekilas seperti tidak ada kaitan antara ayat ini dengan bab larangan beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi akan lebih jelas kaitan antara ayat ini dengan larangan istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita membaca lafaz sebelumnya. Jadi yang dibawakan oleh penulis pada ayat yang ke-17 ini penggalan supaya lebih difahami keterkaitan ayat ini dengan bab larangan istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca lafaz sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Allah menerangkan siapa saja yang kalian ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya tidak mampu memberikan rezeki untuk kalian. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka carilah, mintalah rizki tadi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Washkuru lahu ilaihi turja'un, dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Kalau kita membaca lafaz ayat yang ke-17 dari surat Al-Ankabut secara utuh, barulah kita fahami bahwasanya ayat tersebut menerangkan keadaan sesembahan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, siapapun orangnya, berapapun jumlah pengagung dan pengikutnya, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rizki kepada orang-orang yang meminta, memohon kepada sesembahan-sesembahan tadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dalam urusan memberi rizki saja mereka tidak mampu, ya, minta rezeki dalam bentuk harta yang melimpah kepada wali fulan, dalam keadaan wali fulan tadi yang memberikan rizki untuk menyambung hidupnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara fakta wali yang diagungkan tadi sendiri kesusahan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Wali yang diagungkan saja itu ketika hidup makannya 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari ya, 3 hari sekali hanya dengan kasbi, tidak ada nasi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ditambah lagi sudah mati. Wong ketika hidup makanya 3 kali sehari, bukan karena penyakit, karena memang enggak ada. Ditambah lagi sudah meninggal. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada orang yang minta rezeki kepada wali tadi, tidak akan bisa dia menggapai apa yang dia inginkan. Wali tadi tidak mampu memberikan rezeki, apalagi memberikan bantuan pada saat darurat. Rezeki saja enggak bisa, dalam bentuk uang receh sekalipun enggak mampu, apalagi memberikan bantuan ketika kondisi darurat atau yang diistilahkan dengan istighatsah. Itu yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan ini berlaku umum untuk semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk berhala, dalam bentuk pohon, dalam bentuk batu yang dikeramatkan, atau individu-individu yang dikultuskan. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Semuanya tidak mampu memberikan rizki. Kemudian Allah menegaskan, fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rizki tadi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta, jangan menyembah, jangan memohon rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sangat jelas. Ya, keterangan dari ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala menerangkan tentang larangan istighatsah kepada makhluk. Tayyib. Di dalam ayat ini, di samping menunjukkan faedah di atas, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sebuah faedah penting, faedah yang cukup indah yang bisa menjadi teguran untuk sang pembicara, para khususnya juga sebagai pengingat bagi kita semua. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat fabtagu indallahi rizqa, kata beliau, fa'amara annatlubar rizqa indahu. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk minta rezeki hanya kepada Allah. Rezeki dalam bentuk apapun, baik dalam kelapangan harta, rizki dalam bentuk kesehatan, rizki dalam bentuk anak keturunan, rizki dalam bentuk ilmu, rizki dalam bentuk istri yang salihah. Semua bentuk rizki-rizki yang diinginkan oleh hamba, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma a'qabahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah perintah meminta rizki hanya kepada Allah, biqaulihi dengan firmannya, wa'buduhu. Setelah perintah minta rizki hanya kepada Allah, kemudian Allah melanjutkan dengan lafaz wa'buduhu, dan sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kata beliau, susunan semacam ini isyaratun, ini mengisyarahkan, ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizki. Ini merupakan isyarah bahwasannya memurnikan ibadah, mewujudkan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk upaya memohon rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allah memerintahkan carilah rizki hanya kepada Allah, kemudian sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua perintah yang digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini memberikan isyarah bahwasannya dua perintah tadi saling berkaitan. Saling berkaitan. Dalam artian, seseorang yang berupaya mewujudkan ibadah dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu termasuk bentuk atau termasuk sebab seseorang diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada yang merasa rezekinya dikurangi, tahun-tahun sebelumnya masya Allah omsetnya luar biasa, satu tahun bisa sampai mencapai jumlah sekian triliun, yang satunya lagi sekian miliar. Ini cuma hitung-hitungan tok loh ya. Satunya lagi dalam bentuk ratusan juta, satunya lagi puluhan juta, satunya lagi jutaan, satunya lagi ratusan ribu, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ternyata di tahun ini setelah dikalkulasi, dia melakukan evaluasi ekonominya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tahun lalu omsetnya luar biasa, tahun ini luar binasa. Ini sepertinya rezekinya ini berkurang. Merasa jatahnya dikurangi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Segera sadar diri. Kalau Anda merasa rezekinya berkurang, berarti ibadah yang Anda laksanakan selama ini juga berkurang. Semakin sempurna ibadah seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang melimpah. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua problem hidupnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kunci mendapatkan rezeki dengan bertakwa. Takwa itu kata lain dari tahqiqul ibadah. Ya, kalimat takwa itu merupakan gambaran seorang hamba betul-betul mewujudkan ibadah dengan sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, dengan kalimat yang lebih simpel, lebih mudah difahami, ibadah yang baik itu sebab Allah memberikan rizki tambahan kepada seorang hamba. Bisa dipahami? Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Rizki yang baik itu rizki yang bisa menambah keberkahan bagi pemiliknya. Itu rizki yang baik yang selalu diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam doa yang diajarkan kepada umat beliau Ya, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, rizki yang baik. Itu yang bisa menambah barokah, tidak semata-mata menambah nominal. Belum tentu yang nominalnya, yang jumlah nolnya itu lebih dari 9 digit. Nolnya loh ya, lebih dari 9 digit belum tentu menambah barokah pemiliknya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, rizki yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menambah barokah pada pemiliknya. Kalau ada rizki yang secara zahirnya berupa harta yang melimpah namun membuat pemiliknya semakin lalai, itu merupakan bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi merupakan istidraj. Ya, Allah membuat hamba tadi tertipu dengan hartanya, merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya semakin berdosa, dan nanti di yaumul kiamah semakin keras azabnya, wal iyad billah. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Kemudian ayat yang keempat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Al-ayatain tersebut dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man adallu," dan siapa yang lebih sesat jalannya, "mimma yad'u min dunillah," daripada orang yang berdoa, beribadah, meminta kepada selain Allah, "man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah," makhluk yang tidak mampu mengabulkan permohonan tadi sampai datangnya hari kiamat. Kata Allah, tidak ada yang lebih sesat jalannya daripada kaum musyrikin yang menyembah makhluk dalam keadaan makhluk tadi tidak bisa memberikan atau mengabulkan permohonan para penyembahnya abadan, selama-lamanya, sampai datangnya hari kiamat. Ya, Allah mengatakan orang-orang yang demikian, kaum musyrikin, orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya memohon kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan permohonan mereka sampai datangnya hari kiamat, berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, salah jalan, salah alamat. Kalau dikatakan mereka berada di atas kesesatan, maka tidak layak untuk kemudian disamakan dengan agama Islam yang berdiri di atas prinsip tauhid. Kalau dikatakan beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kerendahan, bentuk kesesatan yang tersesat, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, tidak pantas untuk kemudian disamakan kedudukannya dengan agama Islam yang mulia di atas prinsip tauhidullahi azza wa jal. Tidak boleh untuk kemudian agama Islam disamakan, disederajatkan dengan agama-agama lain yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa idza husyiran nas," kelak di yaumul kiamah, ketika umat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, "kanu lahum a'daa," orang-orang yang diibadahi tadi, para sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, justru memusuhi para penyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, mereka justru mengingkari peribadatan kepada mereka yang dilakukan sewaktu di dunia. yang menyembah Nabiullah Isa di dunia, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, nanti di yaumul qiyamah Nabiullah Isa justru memusuhi para penyembahnya. Demikian seterusnya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini juga senada semakna dengan ayat yang sebelumnya. Kalau keadaan makhluk yang diminta penuh dengan kekurangan dan tidak mampu mengabulkan permohonan orang-orang yang menyembahnya, tentu tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai tempat bergantung saat istighatsah. Tidak layak untuk kemudian dipanggil-panggil namanya saat kondisi genting, supaya diselamatkan dari keadaan darurat tersebut. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Bisa difahami? Nah, sangat jelas keterangan ayatnya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan ayat yang berikutnya, yang kelima, mempertegas tentang keterangan yang beliau sampaikan, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttara idza da'ah, siapa yang mampu mengabulkan permintaan seorang hamba yang dalam kondisi terpojok, ya, mutar betul-betul butuh, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, idza da'ahu, saat dia memanjatkan doanya, wa yakshifu su'a, kemudian menghilangkan kejelekan yang menimpa orang tersebut, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian umat manusia sebagai pemimpin di muka bumi, a ilahum ma'allah, apakah yang mampu melakukan hal itu semua adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tadzakkarun. Ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin Quraisy, yang kita tahu semua, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kaum musyrikin Quraisy ketika diajak Rasulullah alaihi salatu wasalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang, mengingkari. Mereka menduakan Allah dalam bab ibadah. Naam, mereka berdoa kepada Allah, tidak kita nafikan. Mereka masih minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haji, khanifidina azani Allahu wa iyakum, melaksanakan ibadah haji dengan tata cara mereka sendiri. Naam. Di lain sisi, mereka juga minta kepada berhala-berhala yang diagungkan oleh mereka. Ini yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah memberikan pertanyaan kepada mereka yang mereka mengetahui jawabannya. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang yang kepepet? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala yang mereka agungkan. Siapa yang mampu menghilangkan kejelekan yang menimpa seorang hamba? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum musyrikin tahu jawabannya. Ya. Namun qalilam ma tadzakkarun, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali di antara mereka yang mau mengambil pelajaran. Sudah tahu kalau salah, sudah tahu kalau berhalanya itu tidak bisa apa-apa, masih diagungkan. Nah, hakada ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, itu kaum musyrikin tempo dulu. Kalau zaman sekarang lebih bobrok. Ya, lebih bobrok, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, ayatnya jelas menerangkan bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan perlindungan dan bantuan di saat darurat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang sampai memohon bantuan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh dalam kesyirikan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis di dalam bab ini untuk menyempurnakan bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'a ghairahu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa rawat Tabrani bi isnadihi, dan diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullah dengan sanad beliau dari sahabat Ubadah ibn Samit, annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam pernah ada munafiqun, seorang munafik, yu'dhil mu'minin, yang biasa mengganggu kaum mukminin. Gangguan yang diberikan oleh kaum munafikin di masa itu bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk pemukulan atau tindakan-tindakan kekerasan, ya, apalagi sampai pada tingkatan pembunuhan, tidak. Tapi gangguan yang diberikan oleh kaum munafikin kepada para sahabat di masa itu, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah dalam bentuk aqwal, pernyataan-pernyataan, statement-statement yang menyudutkan, menjatuhkan Islam secara tidak langsung, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau di zaman sekarang, ya, melontarkan kebid'ahan-kebid'ahan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang melenceng jauh dari siratal mustaqim, itu bentuk gangguan kaum munafikin yang jauh lebih berbahaya dari sekedar gangguan fisik. Nah, faqala ba'duhum, maka berkata sebagian para sahabat ketika menjumpai adanya kaum munafikin yang senantiasa mengganggu kaum mukminin dengan ucapan-ucapan mereka, qumu bina nastaghitu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min hadzal munafik. Sebagian sahabat mengatakan, mari kita bangkit, bergegas menuju Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istighatsah kepada beliau dari gangguan orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh, tidak pantas beristighatsah kepadaku. Sesungguhnya istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dari riwayat al-Imam At-Tabrani dari sahabat Ubadah ibn Samit, hadithun dhaif. Hadisnya dhaif. Secara sanad, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, hadisnya lemah. Ada dua penyakit, dua alasan yang menjadikan hadis tadi dhaif. Yang pertama, adanya rawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah. Ya, rajulun dhaif. Min qabal wa min ba'ad. Ibnu Lahi'ah ini salah seorang rawi yang didhaifkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan sebab kedhaifannya karena kitab-kitabnya, catatan-catatannya terbakar. Sebelum terbakar perpustakaannya, dia rawi yang hasan, soduk. Namun sesudah terbakar, hafalannya berubah, maka didhaifkan oleh para ulama. Namun yang sahih, Ibnu Lahi'ah dha'ifun min qabl wa min ba'd. Dia rawi yang dha'if sebelum dan sesudah terbakarnya kitab-kitab catatannya. Nah, ini satu penyakit. Penyakit yang kedua, fi rawin lam yusam. Ada rawi yang tidak disebutkan namanya dalam bab hadis. Di dalam bab hadis ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk penyakit hadis, termasuk sebab sebuah hadis didhaifkan ketika ada silsilah rawi yang tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui siapa nama rawi tersebut. Diistilahkan dengan istilah mubham. Ya, mubham itu rawi yang tidak disebutkan namanya. Selama tidak diketahui siapa nama rawi tadi, hanya disebutkan rojulun, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi, dari Nabi misalnya. Ya, ini bisa menjadi sebab hadis tadi tidak diterima. Kenapa? Tidak jelas siapa yang menyampaikan. Selama tidak diketahui siapa laki-laki tadi, namanya siapa, asalnya dari mana, ketika diketahui namanya bagaimana keadaannya, tidak diterima. Ya, ini faedah bagi kita semua. Ketika mendengarkan sebuah berita yang tidak diketahui ini dari mana asalnya, jangan terburu-buru dimakan mentah-mentah, nanti sakit perut. Ya, beras saja gak ada yang kita makan mentah-mentah ya, sakit perut nantinya. Terlebih lagi khabar, kabar burung istilahnya ya. Ini yang nyampaikan bukan orang, burung yang nyampaikan ini. Gak jelas siapa rawinya, fulan. Ya ada, saya pernah dengar, dari mana enggak tahu, pokoknya pernah dengar demikian demikian demikian demikian dan demikian. Ya, tahan. Cek terlebih dahulu siapa yang menyampaikan. Kalau belum diketahui dengan jelas dengan pasti, jangan terburu-buru untuk diterima atau ditolak, apalagi disebarluaskan. Ya, ini fenomena yang sering dijumpai pada grup-grup WA ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dapat faedah, dapat khabar, langsung sebarkan di grup, sebarkan di grup. Ya, ditambah lagi kalau ada gratisan WiFi. Semangat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Harus teliti. Nah, kembali kepada pembahasan hadis tadi ya. Dalam hadis tadi ada dua penyakit, rawi yang bernama Ibnu Lahiyah, kemudian ada rajulun mubham. Ya, dari apa namanya generasi tabi'in ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tayib, sehingga secara sanad hadisnya dhaif. Nah, walaupun secara maknanya menguatkan pembahasan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian wa fihi masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa kesimpulan. Al-ula yang pertama, anna atfad du'ai 'ala al-istighatsah min 'atfil 'am 'ala al-khass. Kata beliau rahimahullahu taala, masalah atau kesimpulan yang pertama, menggandengkan antara doa dengan istighatsah dalam bab ini termasuk bentuk ataful am alal khas. Maksudnya istighatsah termasuk bagian dari doa. Doa ini perkara yang umum, meminta, memohon itu sudah disebut dengan doa. Ya, di antara bentuk-bentuk doa adalah istighatsah. Seperti yang kita terangkan di awal bab, yang namanya istighatsah adalah berdoa meminta bantuan ketika kondisi darurat. Ya, bisa dipahami? Minta, memohon bantuan ketika kondisi darurat disebut dengan istighatsah. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Athaniyah, kesimpulan yang kedua, tafsiru qawlihi ta'ala wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk. Dalam bab ini juga diterangkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Ini ayat yang pertama dalam bab ini, penjelasan tentang keadaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka tidak mampu memberikan manfaat maupun madharat, sehingga tidak layak untuk dimintai bantuan saat kondisi darurat. Atsalitsah, yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar. Tindakan semacam ini termasuk syirik besar, yaitu istighatsah kepada makhluk dalam urusan yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna aslahan nas law fa'alahu irba'an li ghairihi sara minadh-dhalimin. Kesimpulan yang keempat, bahwasannya orang yang paling mulia sekalipun, orang yang paling soleh sekalipun, kalau melakukan syirik akbar, dalam hal ini salah satunya istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, irba'an li ghairihi, dengan tujuan mencari ridha, ya, membuat senang hati umat manusia, ingin mengambil simpati dari masyarakat, akhirnya duduk bermajelis, duduk manis bersama dengan orang-orang yang tengah istighatsah kepada selain Allah dengan istighatsah syirkiyah, sara minadh-dhalimin. Orang tersebut dengan kesolehannya sekalipun bisa berubah menjadi orang-orang yang zalim. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini diambil dari kalimat yang tersebut dalam ayat yang pertama, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ketika Allah menjelaskan, memberikan apa namanya arahan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khitabnya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, yang disepakati sebagai afdhalul bashar, manusia yang paling mulia, bahkan sebagai afdhalul khalqi, makhluk yang paling mulia. Nabi saja kalau seandainya melakukan tindakan kesyirikan, ya, gugur amalannya, termasuk orang-orang yang zalim ketika mati di atas kesyirikan tadi, tidak mau bertaubat, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-khamisah, yang kelima, tafsirul ayati allati ba'daha. Di dalam bab ini terdapat penjelasan tentang ayat sesudahnya, lanjutan ayat yang tersebut dalam surat Yunus. As-sadisah, yang keenam, kaunu dhalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran. Ayat tadi menerangkan bahwasanya perbuatan kaum musyrikin yang meminta kepada sesembahan-sesembahan mereka tidak mendatangkan manfaat bagi mereka sewaktu di dunia. Perbuatan mereka sia-sia. Yang ngalap barokah di tempat-tempatnya wali yang diagungkan, sudah jauh-jauh dari tempatnya masing-masing, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, tidak sebentar waktu yang dia habiskan. Ya, ada yang selama perjalanannya harus menempuh 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam dalam bus. Dalam bus ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tujuannya apa? Ziarah ke makam wali fulan yang diagungkan. Duit jelas keluar, enggak mungkin gratisan. Ya toh? Akomodasi ditanggung masing-masing, bukan panitia. Panitia taunya untung. Sudah sampai di tempat, ya, harus ada ritual ini, beli kain ini, beli air dari 7 sumur dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Duit keluar terus. Ya. Sudah mengeluarkan banyak harta, menghabiskan banyak waktunya, tindakannya yang minta di kuburan wali fulan tadi sia-sia, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun di dunia. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Ditambah lagi kalau juru kuncinya mempermainkan orang tadi. Saya kok sudah datang 3 kali kok enggak berhasil-berhasil ya Pak ya. Oh nanti malam datang ya. Datang ke sumur Mbah Fulan jam 12 malam. Enggak pakai baju, sarungan saja. Masuk angin. Sudah datang jam 12 malam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, suruh buka bajunya, diguyur air dingin tengah malam. Ya. Ya mungkin kalau istrinya yang guyur, wah terjadi pertempuran darah. Ya, ini berhubung juru kunci diam aja. Gitu ya, diguyur malam-malam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahkan sampai ada yang sampai pada tingkatan diludahi oleh juru kuncinya. Allahu Akbar. Diludahi 7 kali, ya masya Allah, juru kuncinya enak ya. Diludahi, diguyur lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sudah sampai segitunya disuruh makan tanah kuburan. Yang lebih mengherankan dan menakjubkan namun memalukan, nurut. Ya, itu dikerjain luar biasa, nurut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Hasilnya rugi, gak dapat apa-apa. Datang lagi ke juru kuncinya, wah Anda kurang yakin, coba sekali lagi, Anda belum beruntung. Kalau sampai berhenti sampai di situ, gak terlalu besar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kerugiannya. Namun kata penulis rahimahullah, ma'akaunihi kufron, sudah rugi dunianya, tidak mendapatkan apa-apa, tindakan tersebut adalah tindakan kekufuran, mengancam nasibnya kelak di yaumul kiamah. Kalau kerugiannya berhenti sampai di dunia, mending ini kerugiannya akan berlanjut sampai nanti di yaumul kiamah wal'iyadzu billah. Sehingga jangan diremehkan khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang mungkin kalau di sini di kalangan salafiyin, ya di tempat yang masya Allah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum berkumpul orang-orang yang betul-betul semangat di atas sunnah, mungkin dianggap wah kayaknya enggak mungkin, wah kayaknya itu terlalu jauh. Tapi kalau Anda melihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di belahan dunia yang lain, di daerah yang lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di seberang pulau nun jauh di sana, ya, antum akan geleng-geleng kepala. Sejauh ini ternyata syaitan berhasil menyesatkan Bani Adam. Ya. Hagada ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Berhubung sudah azan Isya, ya, sebenarnya ada cerita yang luar biasa menakjubkan, namun saya tunda pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.